Mitra bisnis, pembangunan jalan tol di Indonesia seringkali menemui kendala-kendala yang membuat prosesnya menjadi lamban. Salah satu contoh, Jumat lalu, warga dengan senjata tajam parang dan sabit menghentikan pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan alasan tanah urukan menimpa lahan mereka yang belum beres negosiasinya. Banyak kejadian serupa di dalam proses pembangunan infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan percepatan ini di dalam mengejar ketertinggalan kita. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda? Ya, saya kira beginilah. Pertama, kurang transparannya dan kurang memperhatikan situasi lokal, termasuk tanah ya. Artinya kita tahu lah bahwa dalam pembebasan tanah seringkali kan permainan dan seterusnya. Sebenarnya rakyat itu asal memang inventarisasinya jelas sehingga tidak timbul komplikasi. Jadi orang yang tidak berhak itu tidak perlu ikut-ikutan. Tetapi yang mempunyai tanah yang jelas, aturan dan semacam, yang mempunyai surat-surat, ya itu yang harus dibayar kan. Dan itu berunding saja kan. Saya kira ini hal-hal yang saya lihat memang akhirnya menjadi kesan kendala tanah selalu persoalan, apalagi setelah reformasi. Di mana hukum tidak jelas. Dan seenaknya saja, policy atau katakan peraturan bisa dirubah hanya karena desakan massa. Ini juga kan sudah tidak benar, timbul provokator dan lain-lain. Tetapi saya kira, kalau warga ini, artinya kalau hukum bisa dijalankan dengan baik, jadi pada saat mau memproseskan bikin rencana, ya rakyat diajak ngomong. Dan diajak ngomong dan betul-betul tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi yang masuk di dalam situ. Kita tahulah bahwa selalu yang jadi korban kan rakyat kecil. Tanah dibayar dengan ganti rugi yang cukup memadai, tetapi yang jatuh ke rakyat kan biasanya kan kurang atau tidak. Ini yang menimbulkan kemarahan, nah, dan ini pun dipakai oleh para provokator untuk memanfaatkan, mengimpas-impas lagi kan. Saya kira kuncinya adalah kepastian hukum yang tidak jalan ini, Mas. Ya, artinya aparat hukum kan. Dan tentunya para pembuat perencanaan, sekarang begini, kalau membuat satu rencana lewat jalan tol ke sini, pertama kan menurut saya itu adalah inventarisasi melewati tanah-tanah milik siapa ini kan. Kan diselesaikan dulu itu kan. Kalau memang milik rakyat, ajak berunding dengan rakyat. Dan kasihlah tempat yang baik. Apalagi kalau pengurukan tanah membuat masalah baru, ini kan cerita lain lagi. Ini masalah pengawasan dalam proyek. Tetapi kalau hukum itu berjalan dan memperhatikan semua kepentingan rakyat kecil itu ditaruh di tempat yang terhormat, artinya di atas segala-galanya, sebenarnya bisa dihindari hal-hal seperti ini. Tapi karena ini kurang mendapat perhatian seperti Lapindo, ya lantas membuatkan orang ada room untuk membuat masalah kan, karena memang ada alasan. Jadi memang saya kira memang dari awal sudah salah dan tidak ada kejujuran di antara para pengelola dan terutama para aparat yang mengatur ini. Kita sudah tahu lah kalau selalu tim ini kan lantas tidak transparan dan semacam itu. Kalau perlu diumumkan kan. Tapi diajak berunding lah dengan jalan tol ini. Kalian juga akan mendapat apa benefit dan lain-lain. Dan ganti rugi sekian. Tapi jangan melalui, kita tahu lah bahwa rakyat yang lain kali tidak mengerti hukum. Haknya itu pun lain kali dia tidak terima. Atau kalau terima pun sudah dikurangi semacam itu. Ini tentunya diharapkan juga leadership dari pimpinan daerah. Artinya gubernur, wali kota, dan bupati yang di mana tol itu akan lewat, lantas ajak berunding, harus memfasilitasi. Jadi jangan, nah karena itu kembali lagi, keruwetan kita, administrasi kita juga kurang, tanah ini tidak jelas siapa punya dan seterusnya. Semestinya inilah ditertibkan lah, terutama BPN ini memang saya kira semrawut lah. Artinya kita tahu persis ada sertifikat yang diterbitkan sampai double, yang tidak punya hak itu tiba-tiba dia punya sertifikat, orang yang punya hak malah hilang. Nah ini yang begini, ini semua kan akumulasi daripada ketidakpastian hukum dalam segala segi. Padahal dengan infrastruktur tidak jalan, membuat keadaan kita lebih parah lagi karena unemployment, orang yang tidak bekerja itu ya tidak tertampung dalam pekerjaan. Padahal kita tahu infrastruktur itu kalau tanpa ada itu ya susah kan. Kalau kita tidak punya listrik, kita bisa beli generator sendiri, walaupun nambah investasi. Tapi kalau tidak ada jalan, tidak mungkin kan si swasta bangun jalan. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Wendy Lim.